Kalau Dajjal sudah muncul, berarti dia masuk dari abang pintu. Dajjal akan membawa sesuatu yang bisa menggeser agama seorang. Dajjal akan datang suatu tempat dengan cepatnya, seperti angin. Datang mengajak penduduk satu daerah. Kalau mereka mau mengikuti Dajjal, daerah tersebut berubah menjadi daerah yang subur. Kalau daerah tersebut menolak ajakan Dajjal, berubah menjadi daerah yang kering. Sehingga banyak yang terfitnah waktu itu. Namun Rasulullah SAW sangat sayang pada umatnya. Telah memberikan langkah antisipasi dari kejahatan Dajjal. Ketika nanti Dajjal muncul, maka seorang mukmin hendaklah menjauh. Jangan penasaran, kemudian dia menonton, melihat kayak pada Dajjal. Karena Rasul mengatakan, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal keluar, hendaklah dia menjauh darinya. Karena Dajjal ini bukan tontonan, tapi bisa menjadi tuntunan bagi orang yang mengikutinya. Na'udzubillah. Akan ada nanti orang yang merasa imannya telah kuat. Merasa tidak akan mungkin dia mengikuti Dajjal. Ketika dia penasaran dan melihat-lihat Dajjal, ternyata dia tertarik kepada Dajjal dan menjadi salah seorang pengikut Dajjal. Hati kita lemah, sementara fitnah menyambar-nyambar. Hati manusia itu mudah tergoda. Sehingga janganlah seorang mendekat-dekat dengan kejelekan. Orang yang mendekat-dekat dengan api, jadi salahkan kalau bajunya bolong. Orang yang mendekat-dekat atau bermain air, jadi salahkan kalau tubuhnya basah. Bagaimana seorang selamat dari fitnah Dajjal? Di antaranya yang pertama, kita merenungi bacaan tasyahud kita. Bahwa ternyata setiap kita sholat, kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaannya Dajjal. Yang kedua, agar kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Ketika suatu saat nanti Dajjal keluar dan kita hidup, jangan sampai kita mendekat kepadanya. Kita menjauh sebagaimana bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita adalah umat yang percaya dengan yang baik. Kalau Rasulullah sudah memberitakan Dajjal seperti ini sifatnya, kita percaya. Jangan kemudian kita penasaran, saya ingin lihat Dajjal supaya semakin yakin. Benar enggak? Ya, yang Nabi katakan, kita adalah umat yang percaya dengan yang baik. Apapun yang Nabi beritakan, kita percaya. Jangan sampai kita coba-coba mendekat pada Dajjal. Ini dalam rangka menjaga keimanan kita. Di sini juga barakallahu fikum ada faedah. Seorang mukmin jangan mendekat-dekat pada ahli bid'ah. Kepada penyeru kesesatan. Karena dia tidak aman akan terkena, termakan oleh fitnahnya. Jangan mendekat-dekat dengan ahli bid'ah. Karena khawatir akan terbawa kepada kebid'ahannya. Seorang akan terselamat dari fitnah Dajjal ketika dia insya Allah tinggal di Mekah atau Madinah. Dua tempat ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Setiap pintu yang mengarah kepada kota Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ini diantara upaya seorang mukmin agar dia dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fitnah yang datang silih berganti. Baik itu pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu godaan-godaan berupa harta, jabatan, wanita dan yang semisalnya yang bisa menyimpangkan seorang hamba dari jalan Allah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, hamba tidak akan bisa selamat darinya. Terlalu banyak orang yang dulu bersama kita, terlalu banyak orang yang dulu mereka orang-orang yang mendakwahkan dakwah yang hak ini, kemudian mereka terfitnah dengan harta, terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan kedudukan. Subhanallah, ada seorang teman yang dulu bersama kita dari pondok, kemudian terus duduk di majelis masyayikh bersama kita. Tapi subhanallah, ketika dia pulang ke negerinya, dia terfitnah dengan kecantikan seorang wanita. Dia menikah dengan wanita awam, padahal masih terlalu banyak wanita yang cantik, yang itu salafiyat, salihat insyaallah ta'ala. Dia pun sudah berubah bentuk pakaiannya, bentuk fisiknya. Jenggotnya pun mulai dikerok. Dia pun sudah mulai pakai celana pendek. Dia sudah berubah. Dia mengatakan, saya seperti ini hanya 2 tahun, nanti saya akan tobat. Subhanallah, sudah berlalu sekian puluh tahun. Bukannya tobat. Ya subhanallah, karena memang orang tadi menyelisih ilmu yang sudah dia timba. Menikah dengan seorang wanita karena mengejar kecantikannya. Kini dia telah cerai dengan istrinya. Dia namanya kecantikan lahiriah, kalau tidak didukung dengan kecantikan batin, tidak akan menyenangkan bila seorang suami memandangnya. Tidak akan taat kepada suami jika memerintahkannya. Karena memang ya kecantikan batin tidak menghiasi orang tersebut. Kalau ini orang yang berilmu, orang yang pernah duduk di majelis masyayikh, bisa menyimpang, bisa terfitnah dengan wanita, lalu seperti apa orang yang ilmunya minim, ilmu sedikit, namun bisa jadi seorang diberi oleh Allah kecerdasan, diberi oleh Allah ilmu yang banyak, namun ternyata kecerdasan ini justru menjadikan dia itu lupa, sehingga dia terfitnah. Dan bisa jadi seorang dia tidak diberi kecerdasan yang lebih, namun dia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab seorang terjadi fitnah yang pertama adalah al-ikhlasulillah. Kita jujur dalam beragama. Betul-betul kita dalam beragama ini karena mencari ridho Allah. Bukan karena mengikuti fulan atau ala. Bukan karena dipaksa. Bukan karena kita ada tujuan-tujuan duniawiyah. Orang yang ikhlas, tidak ada jalan bagi setan untuk menyesatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, inna ibadi laisa laka alim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, tidak ada jalan bagimu ya setan untuk menguasainya. Dan setan pun merasa tidak mampu menggoda orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Setan ketika dia berjanji akan menyesatkan manusia dari berbagai arah, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, setan tidak mampu untuk menggoda ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang tulus dalam beragama ini, tulus dalam beribadah, yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah, yang memberikan peribadatannya kepada Allah. Setan tidak ada jalan untuk menggoda orang seperti ini. Iya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat. Seorang pemuda yang jauh dari kampung halamannya, seorang pemuda yang jauh dari keluarganya, diuji dengan fitnah seorang wanita yang cantik, wanita yang punya kedudukan, wanita yang berharta, diajak untuk berzina di rumah yang tidak ada kecuali hanya mereka berdua. Bagaimana seorang akan selamat? Bagaimana Nabi Yusuf selamat? Kalau kita bayangkan, kalau ini kita, sudah ya kita terjatuh sudah ke dalam kemaksiatan. Nabi Yusuf bagaimana bisa selamat? Dan gak ada dia seorang pemuda yang gagah perkasa jauh dari kampung halaman. Orang ya kalau jauh dari kampung halaman biasanya berani berbuat yang tidak baik. Jauh dari keluarganya berani berbuat yang tidak baik. Dalam keadaan mereka hanya berdua, pintu rumah terkunci semuanya. Namun bagaimana Yusuf bisa selamat? Allah mengatakan, innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk hamba kami yang tulus. Orang yang tulus penghambaannya kepada Allah, dia tidak akan menjadikan harasu sebagai pengharapnya. Tidak akan menjadikan nafsu sebagai pendorongnya. Dia akan berani, ya, apa akan mengalahkan hawa nafsunya. Nabi Yusuf, insya Allah, salah satu dari yang Nabi sebutkan, nanti di yaumul kiamah, akan mendapatkan naungan, di hari yang tiada naungan, di naungan Allah, yaitu seorang lelaki, yang diajak berzina, oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, kemudian dia mengatakan, ini, akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah. Keikhlasan yang ada pada Nabi Yusuf menjadi benteng yang kuat dari dia tercegah terjerumus dalam apa namanya kemaksiatan. Demikian pula barakallahu fikum. Orang yang terjerumus ke dalam fitnah, awal fitnah sururiyah, fitnah MLM, fitnah soafiko yang sekarang ya sedang apa namanya rame, lihat. Bisa jadi kejujuran mereka dalam beragama, keikhlasan mereka dalam beragama dipertanyakan. Seandainya mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada dakwah ini, tentu mereka tidak akan mengatakan sesuatu kecuali didukung oleh hujjah, bukti-bukti yang jelas. Syekh Rabi sendiri meminta kepada mereka yang menuduh saudara-saudaranya sebagai as-sa'afiqah. As-sa'afiqah itu kurang lebih orang yang nebeng ketenaran, gak punya modal. Julukan yang jelek kepada orang yang berilmu, kepada orang yang terkenal kegigihannya di atas sunnah, diberi julukan seperti ini kan satu yang jelek sekali. Apa yang melandasi mereka menuduh saudara-saudara seperti itu? Ketudusan butuh untuk ditinjau ulang. Bisa jadi seorang terjatuh dalam fitnah karena sisi ketudusannya kepada Allah itu lemah. Dia lebih suka kepada popularitas, lebih suka kepada ya perkara-perkara duniawiyah. Hal inilah yang diantara sebab seorang terjatuh ke dalam fitnah. Ketika seorang itu ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam beramal, orang apakah memuji dia atau membenci dia tidak menjadi soal. Orang yang ikhlas kepada Allah tidak akan besar kepala ketika dia dipuji. Dia tidak akan kecil hati ketika ada orang mencela. Selama tujuan dia adalah ridha Allah, tujuan dia adalah ridha Allah, apapun kata manusia tidak akan mempengaruhi dia. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara sebab seorang terhindar dari fitnah, at-tafaqquh fid dini kitaban wa sunnatan. Seorang mendalami agama ini, betul-betul serius belajar mengkaji agama Allah yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang yang diberi pemahaman tentang agama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman dalam agama ini. Allah SWT mengatakan, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, mau mengikuti bimbinganku, maka dia tidak akan kesasar dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat dan tidak akan ya merugi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah telah menjamin kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini adalah diantara sebab agar seorang terhindar dari fitnah, terjaga dari penyimpangan, dijaga oleh Allah dari kesesatan, seorang tekun dalam mempelajari agama ini. Dan mempelajari agama Allah tidak terbatas dengan waktu. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Sampai kapan Anda mempelajari ilmu ini?" Mungkin mereka melihat Imam Ahmad dari kecil sampai tua kok terus belajar-belajar, sampai kapan kamu belajar ilmu ini? Kata Imam Ahmad, "Minal mahdi ilal lahdi." Menimba ilmu dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Menimba ilmu semenjak seorang itu kecil sampai dia yang meninggal dunia. Menimba ilmu adalah ibadah yang mulia, yang dengannya, dengan seizin Allah, seorang menjadi tahu yang halal dari yang haram, mengerti yang sunnah dari yang bid'ah, mengerti mana yang di atas jalan, di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus dari jalan yang menyimpang. Tanpa ilmu kita tidak tahu, tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa kita mengerti mana jalan yang menghantar ke dalam surga dan mana jalan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian di antara sebab seorang terselamatkan dari fitnah yang datang silih berganti adalah seorang bermajlis dengan para ulama, duduk dengan ahlul ilmi, yang keberadaan ahlul ilmi ini akan bisa menjadikan kita terbentengi dari syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, akan membentengi kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Adalah para sahabat dahulu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan petuah-petuah dari Nabi. Mereka melihat praktek Nabi dalam beragama sehingga mereka istiqomah di atas agama Allah SWT. Kita dekat dengan para ulama. Kita dekat dengan ahlul ilmi yang dengannya kita terbimbing, kita terarahkan. Ketika kita salah dalam berbuat, akan ditegur, akan diperingatkan. Ketika kita salah dalam bersikap, kita akan diluruskan. Orang yang alim, barakallahu fikum, akan memberikan kepada kita kebaikan dunia wal akhirah. Ilmu akan disampaikan. Demikian pula, kebaikan dunia pun akan tersampaikan. Satu faedah yang ajibah. Ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau manusia yang tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Tidak tahan ketika siang Ramadan menghubungi istrinya. Orang ini berarti telah membatalkan puasa dia dan puasa istrinya dan terjatuh dalam dosa. Orang ini pun hatinya tidak tenang. Dia bertekad akan datang kepada Nabi, meminta solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Namun kaumnya, orang-orang yang ada di kabilahnya mengatakan, "Jangan datang. Malu kita orang kalau kamu datang sementara ada di tengah-tengah kita yang melakukan apa? Ya, kejelekan seperti itu." Namun orang tadi tidak bisa, tidak tenang. Dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu wa halaktu. Saya binasa dan saya membinasakan." Orang tadi insaf, orang tadi mengakui kalau saya salah. Dia telah menjadikan batalnya puasa istrinya. Rasulullah alaihi as-salatu wassalam mengatakan, "Apakah kamu punya budak yang kamu merdekakan? Kamu punya kemampuan secara harta jika kamu memberikan budak?" Kata orang itu, "Tidak mampu ya Rasulullah. Ini orang miskin. Benar Rasul bertanya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Kata orang tadi, tidak mampu ya Rasulullah. Rasul bertanya, apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, ya Rasulullah, ini puasa ya enggak genap sebulan. Bagaimana saya apa puasa 2 bulan berturut-turut? Rasulullah dia. Namun karena orang tadi tulus, orang tadi insaf, ya ingin mencari penyelesaian yang hak, datang kemudahan dari Allah. Tidak berapa lama datang seorang sahabat membawa keranjang dari buah korma. Diberikan di hadapan Rasul untuk disedekahkan. Pun Rasul bertanya, mana tadi orang yang bertanya itu? Orang itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Rasul, ini ambil ya sekeranjang dari korma ini, kamu sedekahkan untuk fakir miskin. Dibantu oleh Rasul untuk ya membayar kafarat, membayar ya kesalahan yang dilakukan kan menghubungi istrinya di siang Ramadan. Subhanallah. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah akan saya bagikan korma-korma ini kepada orang yang lebih fakir dari kami? Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada orang Madinah yang lebih fakir dari kami. Subhanallah, sudah diberinya. Maka Rasul pun tertawa. Rasul mengatakan, at'imhu ahlak. Ya, berikanlah ini kepada keluargamu. Lihat, dekat dengan orang alim, seorang hatinya tenang, mendapat jawaban dari problem yang dialaminya, bahkan mendapat rezeki dari Allah SWT. Orang ini ketika pula membawa sekeranjang dari korma, dia mengatakan kepada orang-orang yang tadinya melarang, sebab kalau saya enggak datang, saya enggak akan dapat rezeki seperti ini. Ya. Sebab kalau saya tadi menuruti saran kalian, saya enggak akan dapat rezeki seperti ini. Dekat dengan orang alim, barakallahu fikum, akan menjadikan seorang istiqomah di atas agama Allah. Orang alim yang petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya sangat berharga, perbuatan-perbuatan mereka pun bisa dijadikan contoh. Kita ya kalau melihat masyayikh kibar, masyayikh kita yang kibar, subhanallah, dia sosoknya sudah kita ya seolah-olah teringat ya bagaimana dahulu di zaman salaf. Melihat sosoknya betul-betul menjadi teladan. Santun, cara jalannya juga tenang, tutur katanya lembut. Para masyayikh kibar, para masyayikh yang mereka itu sepuh umurnya, sepuh ilmunya luar biasa. Bertambah tua umurnya, bertambah wibawa. Dan umat ini menaruh cinta kepada mereka. Di antara mereka adalah Syekhuna Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, yang beliau telah banyak memiliki perhatian yang besar terhadap dakwah ini di berbagai negara. Beliau dengan kondisi fisik yang lemah, tapi tekad beliau untuk terus membantu menyelesaikan problem-problem dakwah ini adalah contoh yang luar biasa. Dengan umur yang lebih dari 80 tahun, dengan fisik yang lemah, semoga Allah memberi kekuatan beliau ya dan beri barokah pada umur beliau, beliau tetap berjuang ya memperhatikan anak-anaknya. Jadi anak-anak beliau yang dimaksud adalah as-salafi di berbagai belahan dunia. Beliau dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan waktunya, dermawan dengan nasihatnya, dermawan dengan hartanya. Bahkan sulit kita dapatkan sosok alim di zaman sekarang seperti beliau. Yang kalau beliau membantah suatu pemikiran, beliau mendatangkan hujjah, mendatangkan dalil. Ini pemikiran yang keliru, buktinya ini, dalilnya seperti ini. Yang benar seperti ini. Kita diajari oleh beliau untuk jujur. Kita diajari oleh beliau apabila membantah satu kelompok yang menyimpang, hendaklah betul-betul di atas al-bayyinah, di atas kejelasan. Kemudian bantahnya ilmiah. Betul-betul seorang yang membacanya atau mendengarnya akan mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Faedah-faedah yang ilmiah. Kembali kepada para ulama, terlebih kepada pembesar-besar ulama yang mereka telah kenyang. Yang di pengalamannya banyak dalam dakwah ini. Mereka tentunya punya perhatian yang besar. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika menjelaskan bahwa perselisihan akan terjadi di tengah-tengah umat ini, maka beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku dan ajaran al-khulafa ar-rasyidin. Sahabat banyak, namun al-khulafa ar-rasyidin 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah kibarus sahabat, pembesar sahabat. Mereka adalah kibar para pembesar, pembesar sahabat yang Rasul meminta kita untuk rujuk kepada mereka, kembali kepada arahan dan bimbingan mereka. Kemudian di antara sebab seorang terselamatkan dari fitnah yang datang silih berganti adalah al-luju ila Allah wa tadarru' lahu. Seorang kembali kepada Allah, menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah dari segala sisinya. Kita ini enggak tahu kapan kejelekan akan datang di tengah-tengah umat ini. Maka kita banyak-banyak memohon kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tusih qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, wahai Allah, janganlah kau palingkan hati-hati kami, janganlah kau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk pada kami, dan berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Seperti ini doa yang Allah berikan dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak merasa cukup dengan kemampuan dirinya, tidak merasa cukup dengan kepandaiannya. Seorang mukmin yang baik, dia akan banyak-banyak tawakal, berserah diri, memohon, mengadakan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Allah, janganlah kau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk pada kami. Ya, orang untuk mendapat petunjuk dari Allah itu berat. Untuk mendapatkan hidayah itu bukan perkara ringan. Butuh mencari, butuh datang ke majelis, butuh bertanya. Dan lebih berat dari itu adalah menjaga hidayah. Setelah kita dapat hidayah, bagaimana hidayah ini terus kita jaga, terus kita pelihara, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita muslimun. Di antara ayat yang sering kita dengar dan kita baca adalah ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kalian muslimun. Ini menunjukkan pentingnya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral al-muslimin wal muslimat rahimakumullah, 4 perkara yang disebutkan dalam doa tasyahud adalah pokok daripada kejelekan di dunia dan di akhirat. Kalau seorang dihindarkan oleh Allah dari 4 perkara tadi, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia wal akhirah, orang yang diselamatkan dari azab jahannam, orang yang diselamatkan dari azab kubur, orang yang dijauhkan dari fitnah al-mahya wal mamat, fitnah di saat seorang ini hidup dan fitnah ketika seorang meninggal, dan dijauhkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Mungkin kalimat Al-Masih di sini ada yang bertanya, bagaimana Al-Masih? Di sana ada Isa Al-Masih, di sana ada Al-Masih Ad-Dajjal. Sama-sama Al-Masih, tapi berbeda. Kalau Isa adalah Al-Masih, yakni arti Al-Masih adalah yang menghapus ya kesyirikan, menghapus kesesatan, kedzaliman. Sedangkan Al-Masih Dajjal adalah orang yang mamsuh, orang yang matanya itu apa? Ya buta satu. Dihapus atau dihilangkan matanya. Kalau Isa itu menghilangkan kesesatan, menghilangkan kesyirikan, kalau Dajjal, Al-Masih Dajjal adalah orang yang hilang matanya, ya salah satu matanya. Ad-Dajjal ini disebutkan dalam hadis adalah A'war. A'war itu buta salah satu matanya. Dalam bahasa Arab, ya kalau seorang itu buta dua-duanya namanya A'ma. Kalau buta salah satunya namanya apa? A'war. Kalau tidak buta tapi juling namanya Ahwal. Kalau bukan buta, bukan juling, matanya apa? Ya, yang hitam-hitam banget, yang putih-putih banget namanya ya Ahwar. Dan ini mata yang paling bagus. Ya, namanya Ahwar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu hal yang butuh kita renungkan. Dan bacaan-bacaan dalam sholat yang lainnya juga kita renungkan. Besar dan kecilnya pahala seorang dalam sholatnya tergantung seperti apa penghayatan dia terhadap bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholatnya. Bisa jadi dua orang. Dia sholat di belakang imam. Sama-sama di shof pertama. Sama-sama dari awal sampai akhir. Sama-sama ya sholat duhur misalnya. Ternyata si A pahalanya sempurna, si B tidak sempurna. Sesuai dengan seperti apa ya yang direnungi, yang dihayati dari gerakan-gerakan sholatnya dan dari bacaan-bacaan sholatnya. Seorang mukmin, mana kalau dia memperhatikan dan menghayati bacaan-bacaan sholatnya, insyaallah ta'ala akan membuahkan dia akan tercegah dari al-fahsya wal munkar. Ketika seorang membaca Allahu Akbar, Allah zatnya maha besar, maka dia pun akan siap mengalahkan hawa nafsunya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dia pun siap untuk ya menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu sholatnya. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun tidak akan menyombongkan dirinya. Apakah karena kepintarannya, apakah karena kedudukannya, atau hartanya. Karena Allah zatnya maha besar. Kita ini kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah yang datang terus silih berganti. Dari fitnah yang nampak atau yang tidak nampak. Dari fitnah yang besar atau yang kecil. Dari fitnah yang kita tidak tahu kapan datangnya. Wallahu ta'ala alamu. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.